yang sebelumnya tentang penjelasan bahwasannya di awal Islam dahulu bahwa jima saja tidak mewajibkan mandi kecuali kalau seandainya keluar air, yakni keluar mani. Namun hal itu dinasakh, hukumnya dihapus dan ditetapkan bahwa mandi itu wajib dengan jima. Maka Imam Nawawi dia mengatakan ya'lam anna al-ummata mujtami'atun al-an 'ala wujub al-ghusli bil jima' wa in lam yakun ma'hu inzal. Ketahuilah bahwasanya umat telah sepakat. Umat ini bersepakat sekarang atas wajibnya mandi disebabkan oleh jima. Walaupun tidak diiringi dengan keluarnya mani. Wa ala wujubihi bil inzal. Dan sepakat wajibnya mandi jika keluar mani. Wa kana jama'atu minas sahabah ala annahu la yajib illa bil inzal thumma raja'a ba'duhum. Sekelompok dari sahabat ada yang berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Kemudian sebagian mereka kembali dari pendapatnya, yakni meninggalkan pendapat itu dan kembali kepada pendapat bahwa jima itu mewajibkan mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Wan aqad al-ijma'u ba'd al-akhirin. Ba'd al-akhirin. Kemudian terjadilah sepakat setelah itu. Ya. Dalam hadis yang mengatakan innamal ma'u minal ma', bahwa air mandi itu disebabkan oleh air mani. Sementara bersama dengan hadis Abi Ubay bin Ka'ab tentang seorang yang mendatangi istrinya kemudian dia tidak mengeluarkan mani, Nabi mengatakan basuhlah kemaluanmu kemudian berwudu. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan apabila idza jalasa ahadukum baina syu'abihi al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl wa in lam yanzil wa in lam yunzil. Ulama mengatakan al-'amalu 'ala hadha al-hadis. Ulama mengatakan amal perbuatan berdasarkan hadis ini, yaitu apabila seseorang telah bergaul dengan istrinya kemudian disungguh-sungguh, maka wajiblah dia mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Adapun tentang hadis innamal ma' minal ma', bahwasanya air itu, yakni air mandi disebabkan oleh air mani. mayoritas dari para sahabat dan orang setelahnya mengatakan bahwa hukum ini adalah mansukh, dihapus. Yaitu maksudnya dihapus itu adalah mandi disebabkan oleh jima yang tidak keluar mani. Bahwasanya hal itu sudah dihapus hukumnya yang tadi dikatakan tidak perlu mandi kalau tidak keluar mani. Dihapus menjadi wajib. Bahwa kalau seandainya jima tanpa keluar mani, wajib mandi. Sebagian mengatakan bahwa maksud di sini yaitu menafikan wajibnya mandi disebabkan oleh mimpi. Ya, mimpi di dalam tidurnya dia berjima. Tapi dia tidak mengeluarkan air mani. Maka inilah yang maksud dengan innamal ma'u minal ma'. Bahwasanya air itu, air mandi disebabkan adanya air. Kalau seandainya seorang mimpi bahwasanya dia berjima, lalu bangun tidur, dia tidak melihat apa-apa, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau seorang dia lupa, dia mimpi atau tidak mimpi, bangun tidur dia melihat ada air mani, maka wajib mandi. Innamal ma'u minal ma. Bahwasanya mandi itu diwajibkan karena adanya air mani. Begitu juga dengan perempuan. Ketika Muslim bertanya kepada Nabi SAW, halil mar'atu tara mayara rajul, apakah wanita itu melihat apa yang dilihat oleh laki-laki? Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, apabila wanita mimpi, apakah dia wajib mandi? Kata Nabi SAW, na'am. Idza ra'atil ma. Wanita itu wajib mandi kalau seandainya dia melihat mani. Ya, ini maksudnya dia malamnya mimpi dan taunya basah celananya. Maka wajiblah mandi. Nah, inilah dimakan dengan innamal ma minal ma. Kalau demikian hadisnya tidak mansukh. Hanya saja diarahkan hadis ini tetap ada tapi kepada hukum mimpi. Ya. Adapun dalam alam kesadaran hadisnya yang telah jelas. Idza jalasa ahadukum baina syuabi al arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al ghuslu wa in lam yanzil wa in lam yunzil. Apabila salah seorang di antaramu telah duduk di antara empat anggota tubuhnya, maka kemudian dia bersungguh-sungguh, maka sungguh dia telah wajib mandi walaupun belum keluar maninya. Nah, ini kesepakatan yang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di awal bahwa umat telah sepakat wajibnya mandi disebabkan oleh jima. Walaupun tidak keluar mani, dan wajibnya mandi disebabkan oleh keluarnya mani. Nah, keluar mani ini juga apakah dengan jima atau tidak dengan jima. Nah, maka wajib mandi. Wallahu ta'ala alam, masih ada pembahasan yang lain, saya kondisi suara kurang pas nanti ya, kita cukupkan di sini dulu karena pembahasannya agak mendetail. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan bisa kita bahas apa maknanya syuhabiyal arba, kapan baru dihukum sebagai jima yang wajib mandi ya. Nah ini insyaallah dalam penjelasan karena melihat kesehatan saya nih ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita apa yang kita bahas sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.